artinya, karena itu adalah nas ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ini diterapkan dalam pendidikan anak-anak kita, dalam pendidikan anak-anak kita, senantiasa akan selalu ada terjadi bullying pada anak-anak kita. Karena itu adalah sudah sunatullah. Yang terpenting bagi kita bukan masalah bagaimana kita akan menumpas bullying agar tidak ada, tidak muncul di muka bumi ini, itu enggak mungkin karena sudah itu adalah sunatullah. Tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita menyikapi bullying tersebut. Bagaimana kita bersikap terhadap bullying tersebut. Ini. Nah, sebelum kita bersikap ya, terlebih dahulu mari kita kupas sejenak sebenarnya apa yang terjadi pada anak-anak kita sehingga mereka itu melakukan bully-membully. Kalau kita kaitkan dengan pendidikan karakter nabawiyah ini, yaitu pendidikan karakter yang berbasis fitrah, yang berbasis fitrah, sesungguhnya anak itu terlahir memiliki fitrah-fitrah yang telah Allah tetapkan pada dirinya, dan semua fitrah itu baik dan itu merupakan bekal ya bagi setiap manusia ya untuk hidup di dunia ini. Maka kalau kita ulas sejenak, seorang anak yang membuli temannya atau seseorang yang membuli orang lain itu jelas telah melanggar etika. Yang namanya etika itu adalah apabila seseorang mengganggu orang lain, merugikan orang lain, itu namanya orang tidak etis. Tapi kalau orang tidak mengganggu orang lain, maka disebut orang etis, memiliki etika. Nah, apabila kita lihat, maka terjadinya bullying ini sebenarnya adalah peristiwa yang tidak etis. Maka kalau kita kaitkan dengan fitrah pada diri anak yang terkait dengan bullying ini, maka pada diri anak tersebut yang tidak tumbuh adalah fitrah keimanan. Karena ini terkait dengan moral. Bullying ini terkait dengan moral, bukan karena orang itu badannya kuat terus akhirnya jadi bullying ya. Walaupun orang itu badannya kuat, kalau ternyata moralnya bagus, maka bukan untuk bullying tapi untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi salah satu penyebab terjadinya bullying ya, terutama dalam hal ini adalah dalam pendidikan Islam pada diri anak-anak, yaitu karena fitrah keimanan pada diri anak tidak tumbuh indah dan sempurna. Ini. Nah, sehingga kalau kita sudah mengetahui hal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan kembali fitrah keimanan tersebut pada diri anak. Nah, menumbuhkan kembali fitrah yang tidak tumbuh pada masa emasnya itulah dinamakan recovery, sebagaimana yang telah kita bahas, yaitu recovery fitrah. Recovery di sini maknanya adalah perbaikan ya, atau pemulihan kembali. Ini namanya recovery. Nah, oleh karena itu setelah kita mengetahui bahwa penyebab bullying itu adalah karena fitrah keimanan yang tidak tumbuh pada diri anak atau seseorang, kemudian yang kita lakukan adalah recovery atau perbaikan fitrah tersebut dengan mengulang kembali penumbuhan fitrah keimanan itu, maka jelaslah hal pertama yang kita lakukan untuk melakukan perbaikan ya sikap kita terhadap bullying ini adalah yang pertama dibagi menjadi dua, yaitu terhadap yang membuli dan terhadap yang dibuli. Nah, kalau kasus ini terjadi pada anak-anak, maka perlu kita bagi menjadi tiga. Bagaimana kita bersikap terhadap bully yang terjadi pada anak-anak di bawah 7 tahun, 0 sampai 7 tahun? Bagaimana kita bersikap terhadap bully yang terjadi pada anak-anak yang usianya 7 sampai 10 tahun, masa tamyiz? Dan bagaimana kita bersikap terhadap bullying yang terjadi pada anak-anak usia 10 hingga balig? Dan itu pun sebenarnya kalau sudah ke kalangan dewasa, kita juga bagaimana harus bersikap terhadap bullying terjadi pada orang-orang yang sudah dewasa, itu pada pembahasan tersendiri lagi. Ini. Apabila bullying itu terjadi pada anak usia 0 sampai 7 tahun, apa yang harus kita lakukan? Masa-masa 0 sampai 7 tahun sebagaimana kita ketahui itu adalah masa-masa di mana anak belum memiliki tanggung jawab moral. Diperintahkan sholat saja belum. Itu adalah di mana anak-anak masa-masa masa emas pendidikan personal, belum pendidikan sosial. Ini. itu adalah masa di mana anak-anak sedang menuntaskan egosentrisnya, dia menang-menang sendiri. Ini. Maka apabila terjadi bullying di antara mereka usia 0 sampai 7 tahun, yang kita lakukan adalah kita membersamai mereka tanpa kita ikut campur atau menghakimi. Hanya saja kita selalu menjaga mereka agar bullying tersebut tidak membahayakan, baik bahaya secara fisik maupun secara mental atau psikis. Nah, seandainya terjadi bullying pada 0-7 tahun, apa yang kita lakukan? Yaitu kita jangan terburu untuk melerai mereka atau segera memutuskan siapa yang salah dan menang, tapi kita dampingi, kita dekati, ya sebisa mungkin kita menyelesaikan perkelahian atau bullying tersebut semampu kita. Kalau kita enggak mampu, ya dicegah jangan sampai membahayakan. Setelah bullying itu selesai, insya Allah itu selesai, karena pada prinsipnya anak-anak kecil itu fitrahnya masih bagus. Dasar mereka bully-membully itu sebenarnya adalah belajar. Mereka tidak ada dendam, maka sebentar saja setelah mereka saling membully, insya Allah 1 jam atau setengah jam itu mereka akan rukun kembali. Nah, oleh karena itu setelah bullying itu selesai, apa yang harus kita lakukan terhadap anak yang membuli? Nah, maka kita katakan kepada anak yang membuli itu, ya, kalau karena dia itu masih di bawah 7 tahun ya belum ada beban moral, ya, maka kita katakan bagaimana nak, apakah apa yang kamu rasakan? Kenapa kamu membuli temanmu? Jadi jangan dimarahi terlebih dahulu, tapi ditanya, kenapa temanmu kamu pukul? Maka dia akan bercerita sebab-sebabnya. Kalau ternyata dia bercerita karena membalas akibat dari mungkin temannya yang satunya yang dibuli itu, karena apa, mungkin temannya mengejek keluarganya atau mungkin mengejek dirinya sendiri kemudian dia membalas, maka kita katakan, oh membalas itu boleh, ya, itu bagus karena apa, mempertahankan hak, mempertahankan prinsip. Nah, ini pada usia di bawah 7 tahun, ya, nanti berbeda dengan yang lebih besar lagi. Ini karena anak itu belum memiliki tanggung jawab moral. Belum waktunya untuk dilatih atau ditadrib, ya, dengan adab. Ya, karena itu masa-masa egosentris. Wajarlah karena masa-masa egosentris itu kan anak merasa menang-menang sendiri. Anak itu merasa dirinya paling penting di antara sekian orang, semua orang, di antara semua orang dia paling penting. Maka wajarlah apabila dia egonya tinggi sekali dan terjadilah bullying itu. Nah, ini. Jadi kita dialog dengan anak tersebut, kita tanya alasannya, kemudian kita dengarkan alasannya dan kita apresiasi alasan tersebut. Ya, apresiasi alasan tersebut. Ini. Terus kemudian bagaimana dengan yang dibully? Nah, dengan yang dibully tentu saja dia akan merasa sakit, baik mungkin fisik atau psikisnya. Kita dekati dengan dia, kita peluk, ya. Kemudian mungkin kita belai atau kita cium keningnya. Kemudian diajak cerita, gimana sakit nak? Yang sakit yang mana? Dia pasti akan cerita, kenapa tadi kamu kok dipukul? Dia akan cerita semuanya. Nah, akhirnya apa yang setelah dari mendengar cerita itu, akhirnya mungkin kita bisa mengatakan sabar. Insya Allah, kalau sabar itu nanti akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak apa-apa, ya. Insya Allah besok kalau kamu sudah kuat, insya Allah tidak akan dibuli lagi, ya. Seperti itu. Jadi selalu dihibur dua anak tersebut, ya, tanpa menyalahkan mereka dan tidak menghakimi mereka. Apalagi menghakimi di depan kedua anak tersebut. Ini kalau bullying terjadi pada usia di bawah 7 tahun. Kemudian bullying terjadi pada usia 7-10 tahun, ini masa tamyiz, nalar anak sudah mulai tumbuh. Apabila terjadi, maka sudah waktunya mungkin kita sudah mulai melerai. Tapi jangan menghakimi terlebih dahulu. Karena usia 7-10 tahun itu masa-masa belum ada ikob sebenarnya. Ya, belum ada hukuman. Ya, belum ada hukuman. Itu masa-masa nalar anak mulai tumbuh. Nah, sebagaimana yang kita lakukan terhadap anak-anak 7 tahun tadi, tapi di sini nanti kita lebih ketat untuk menjaga mereka pada saat terjadi bullying, atau mungkin kita melerai atau menghalang-halangi dengan cara kita, ya. Setelah itu kemudian yang membuli diberi nasihat. Ditanya dulu, kenapa tadi kamu membuli? Maka mulai nalarnya ditumbuhkan, diajak berdialog. Kalau yang di bawah 7 tahun tadi belum bernalar, ini sudah mulai tumbuh nalarnya. Nak, kalau dipukul itu sakit. Ya, kalau kamu dipukul sakit, mau enggak dipukul sama temanmu? Kalau bilang enggak mau itu, maka jangan memukul teman. Ini sudah mulai nalarnya ditumbuhkan. Kemudian yang dibully pun juga, ya, mulai ditumbuhkan. Kenapa tadi kamu kok dipukul? Dia akan cerita. Nah, maka kita apresiasi, kemudian kita bela. Harusnya tadi kamu itu membela diri. Nah, apa kamu takut? Nah, itu untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Ya, karena di dalam bully-membuli ini, di dalam kaidah Islam itu diperbolehkan membalas tapi semisal, ya tidak boleh lebih, tapi lebih utama adalah memaafkan. Ini tuntunan dalam agama Islam terhadap orang yang dibully tersebut. Itu jadi belum ada hukuman untuk jauh-jauh, tapi sudah nalarnya kita tumbuhkan, kita ajak dialog, ya, sehingga dia tahu ya bahwa sesungguhnya apabila dibully itu sakit. Terus selanjutnya setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun ini apabila yang membuli itu sebenarnya fitrah imannya sudah tumbuh kuat, ya. Fitrah imannya sudah tumbuh kuat tapi dia mungkin lupa emosi akhirnya membuli temannya, itu boleh dihukum. Ya, dengan hukuman yang konsekuen, consequential learning namanya. Nah, dengan hukuman tersebut maka kalau dia sudah tumbuh fitrah imannya dia akan sadar, oh ya saya salah. Tapi apabila fitrah iman anak tersebut belum tumbuh ya di usia di atas 10 tahun ya. Kemudian kita apa namanya hukum dia ya, mengatasi bullying dengan dihukum, itu justru akan memperparah keadaan dia. Fitrah imannya bukan tambah menjadi tumbuh tapi tambah menjadi layu ya, tambah menjadi layu karena apa? Yang seharusnya itu fitrah iman ditumbuhkan dengan kelembutan ternyata dengan keras ya, dengan hukuman, maka dia akan layu. Ini untuk 10 tahun. Jadi hukuman itu atau bahkan pemukulan itu diberikan kepada anak yang sudah tumbuh fitrah imannya, kemudian dia sesekali lalai. Nah, itu kita boleh keras. Tapi apabila kita mengetahui anak tersebut fitrah imannya masih belum tumbuh, maka tetap dengan kelembutan ya dan kehalusan. Kemudian yang dibully pun sama sebagaimana sebelumnya ya, kita butuh apa namanya dibasuh sakit hatinya ya, ibaratnya lukanya perlu dibasuh ya, tanda kutip itu dibasuh ya, kita kasih support ya bahwa enggak apa-apa, bahwa orang yang dibully sesungguhnya kalau sabar itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala orang yang membuli akan pindah kepada yang dibully, diberi semangat, diberi harapan ya, karena dia sudah tamyiz bahkan menjelang akil balik. Nah, ini masalah bullying ya, bully membuli dalam pendidikan Islam yang intinya adalah itu terkait dengan tidak tumbuhnya fitrah keimanan. Demikian yang saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini mengenai tema kita yang berjudul bullying dalam pandangan pendidikan Islam. Semoga apa yang dijelaskan oleh Ustaz tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kini selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar keluarga Qur'ani sekalian yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaan Anda dan kirimkan ke nomor 08953 9903 0417. Kita bacakan pertanyaan yang pertama, datangnya dari WhatsApp dari Arif di Kelipang. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebenarnya batasan bully itu sendiri seperti apa Ustaz? Apakah memanggil dengan nama ejekan sudah termasuk bully? Silakan Ustaz. Iya. Dari Pak Arif yang ada di Kelipang ya, semoga Allah menjaga beliau. Sebatas mana batasan bullying? Jadi sesuatu itu dikatakan bullying itu adalah semacam penyerangan kepada orang atau anak yang lebih kuat secara fisik maupun mental kepada anak yang lebih lemah ya, kepada anak yang lebih lemah, baik dengan fisik pukulan ya, atau dengan didorong, ditendang, atau mungkin dengan ucapan atau dengan isyarat-isyarat dengan tujuan ingin menyakiti. Jadi tujuannya ingin menyakiti yang dibully. Ini dengan syarat ingin menyakiti. Apabila tidak ada syarat ingin menyakiti, maka itu bukan bully, itu namanya candaan, ya. Ya, adanya candaan itu. Nah, itu batasannya adalah demikian. Wallahualam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Arif tadi yang bertanya di Klipang dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Ibu Farida di Semarang. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Anak kami usia 8 tahun cenderung suka membuli teman-temannya secara verbal. Saya sudah berusaha untuk menjelaskan bahwa itu tidak baik, tapi belum berhasil. Saya sudah mencoba bicarakan baik-baik bahwa itu menyakiti hati orang, juga belum berhasil. Bagaimana kami seharusnya Ustaz?" Silakan Ustaz. Ya, sebagaimana telah kita katakan tadi, ini dari Ibu Farida. Ibu Farida, ya, semoga Allah selalu menjaga keluarga Ibu, ya, dalam mendidik anak-anak Ibu dan memberikan keberkahan kepada keluarga Ibu. Anak usia 8 tahun itu sudah tamyiz, ya, nalarnya sudah mulai tumbuh, dan seharusnya anak 8 tahun itu fitrah iman sudah tumbuh. Namun dalam kenyataan anak-anak zaman sekarang, walaupun dia sudah berumur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, masih banyak yang fitrah imannya belum tumbuh. Sehingga sebagian besar anak zaman sekarang itu perlu adanya recovery karakter, ya, atau recovery fitrah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa bullying tadi disebabkan karena fitrah keimanan tidak tumbuh, maka perlu diadakan, ditumbuhkan ulang fitrah keimanan itu. Sebagaimana cara menumbuhkan fitrah keimanan, yaitu dengan hati, karena iman itu letaknya berada di hati. Sebagaimana telah banyak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang mau masuk Islam, yang imannya masih lemah, yaitu dengan kelembutan, ya, dengan kelembutan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendawai orang-orang yang imannya lemah tidak pernah dengan kekerasan, ya, kecuali dalam peperangan. Itu pun apabila mereka tidak mau masuk Islam, mereka juga tidak mau membayar jizyah atau wedi, kemudian baru diperangi, ya, diperangi. Nah, sehingga yang harus dilakukan kepada anak yang 8 tahun suka membuli temannya itu adalah dengan kedekatan. Kalau dimarahi, itu fitrah iman tidak akan tumbuh. Didekati, diajak dialog, jangan dimarahi, ya, sampai kemudian kita dekat sekali dengan anak itu dan anak itu merasa nyaman, tidak merasa disalahkan, ya, tidak merasa akan dimarahi. Akhirnya kita bertanya, "Kenapa tadi kamu kok membuli temanmu dengan ucapan-ucapan?" Gitu. Mesti dia punya alasan, ya. Setelah diungkapkan alasannya, kemudian dibalik, ya. Coba seandainya kamu itu diejek, ya, dengan ucapan-ucapan tidak enak oleh temanmu, seneng enggak? Nah, kalau enggak seneng, maka jangan dilakukan. Ini dilakukan oleh untuk orang-orang yang bernalar itu dilakukan oleh zaman Nabi ketika ada seorang laki-laki yang minta izin berzina itu. Itu kan tidak dilarang oleh Nabi karena dia imannya masih lemah. Tapi diajak bernalar, apabila yang dizinai ibumu apa kamu rela? Ya tidak rela, maka jangan berzina itu. Ibaratnya seperti itu. Nabi itu cara istilahnya untuk menasihati anak yang sudah tamyiz, yang fitrah imannya belum tumbuh. Nah, terus kemudian kecenderungan membuli, ya, itu sebenarnya ada dua faktor, ya. Yang pertama tadi fitrah iman tidak tumbuh, yang kedua adalah dari potensi bakat. Biasanya anak yang cenderung menyerang itu memiliki bakat suka mempengaruhi, sebagaimana bakat yang telah kita bahas, suka mempengaruhi, ya. Jadi kecenderungan bakatnya adalah bakat yang suka mempengaruhi. Bakat yang suka mempengaruhi itu baik apabila digunakan untuk hal-hal yang positif. Sebagai contoh adalah memimpin, ya, memimpin kaum muslimin, memimpin di pengurus masjid, memimpin di lembaga dakwah dan sebagainya. Nah, sebagaimana telah kita ketahui, bakat itu sangat berbahaya apabila tidak ditumbuhkan terlebih dahulu fitrah keimanan. Maka bakat itu akan merusak. Nah, demikian ini tentang bullying ini. Nah, bullying ini terjadi pada anak yang memiliki bakat suka mempengaruhi, dan bakat itu ternyata tidak dikendalikan oleh fitrah iman, karena fitrah imannya enggak tumbuh. akhirnya merusak, yaitu apa, menyakiti teman-temannya. Itu penyebabnya adalah seperti itu. Maka kecenderungan ya, potensi bullying ini memang besar sekali muncul pada anak-anak yang memiliki bapak yang suka mempengaruhi. Nah, anak-anak yang bakatnya suka mempengaruhi itu contohnya apa? Kalau kita lihat mungkin anak-anak kita sedang bermain dengan teman-temannya, itu senangnya ngatur. Kemudian senang memprovokasi teman-temannya, akhirnya semua teman-temannya ikut pendapatnya. Terus suka apa namanya mengajak teman-temannya pergi, tapi dia sebagai pemimpin di situ. Ya, sebagai pemimpin, intinya adalah anak tersebut itu senang mempengaruhi orang dan dalam tanda kutip sering tampak keras kepala ya, dan suka membantah. Itu adalah gejala-gejala potensi bakat, sebenarnya adalah potensi, tapi karena fitrah iman tidak tumbuh, akhirnya dia akan merusak. Maka kepada orang tua yang anak-anaknya memiliki kecenderungan yaitu bakat suka mempengaruhi atau influencing ya, atau impacting itu, maka perlu adanya pencegahan sejak awal ya, untuk lebih hati-hati agar tidak tumbuh bakat tersebut tanpa adanya pengendalian fitrah iman, sehingga dia akan merusak dengan membuli temannya. Nah, itu yang bisa dilakukan ya terhadap anak yang 8 tahun tadi, yaitu dengan kelembutan, karena itu fitrah iman dan fitrah iman ditumbuhkan dengan hati ya. Dan apalagi anak tersebut sudah tamyiz, maka sudah perlu adanya nasihat ya, nasihat kepada anak tersebut. Demikian, wallahualam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Ibu Farida di Semarang tadi yang bertanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari chat YouTube dari Muhammad Al-Fatih. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Assalamualaikum. "Anak saya sering berkelahi di sekolahan. Namun berkelahinya bukan karena dia nakal. Dia berkelahi karena membalas dan mempertahankan diri. Karena di sekolahan dia dianiaya. Sekarang anak saya tidak mau sekolah gara-gara ini. Sudah saya bicarakan dengan pihak sekolah, namun jawabannya selalu sama, yaitu wajar hanya kenakalan anak, tenang saja. Namun saya sebagai orang tua khawatir, sebab tubuh anak saya luka-luka semua, dan saya pernah memergoki anak saya sengaja, diam-diam memasukkan palu ke dalam tas. Ketika saya tanya untuk apa, dia jawab untuk menjaga diri jika dianiaya lagi oleh teman-temannya di sekolahan. Saya sampai heran, anak saya kok jadi tidak terkendali seperti ini. Padahal dulu dia adalah anak yang baik dan soleh. Mohon nasihatnya Ustaz." Ya, ya, jadi masalah bullying ini memang kadangkala sampai membesar dan urusannya adalah sampai kepada antar orang tua. Kalau bullying itu terjadi pada anak-anak yang masih kecil, ya masih di bawah 10 tahun, ya, itu secara umum biasanya tidak begitu membahayakan ya. Apalagi terjadi pada anak-anak di bawah 7 tahun yang mereka itu belum tamyiz, yang mereka itu fitrahnya masih bagus. Nah, yang membahayakan itu adalah apabila bullying terjadi kepada anak-anak yang sudah akil balig atau menjelang akil balig. Ini sudah membahayakan. Mereka satu sisi sudah tamyiz, sudah nalar, kemudian secara fisik mereka sudah mulai kuat ini. Nah, terus kemudian anak tersebut tadi itu kalau dibully dia suka membalas ya, membela diri untuk mempertahankan prinsipnya atau membela kebenaran. Itu dibenarkan dalam Islam ya, sebagaimana di surat An-Nahl ayat yang ke-126 ya. "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar." Jadi intinya membalas boleh, tapi membalas dengan yang semisal, tidak boleh lebih ya, yang semisal. Namun apabila memaafkan ya, memaafkan, maka itu adalah baik bagi orang yang memaafkan tersebut. Nah, kemudian bagaimana tentang anak yang tadi yang ditanyakan ya, sampai dia dengan diam-diam membawa palu di tasnya. Maka ini perlu kita analisa terlebih dahulu. Mengapa dia dibully? Ya, itu mesti karena ada keterkaitan ego masa kecil yang tidak tuntas oleh sang pembuli. Ini. Orang yang egonya sudah tuntas, ya, pada saat kecil tidak banyak tekanan-tekanan, ya, itu insya Allah Ta'ala setelah mereka besar, itu sudah istilahnya tidak suka membuli karena waktu kecilnya sudah puas dia itu, sudah tuntas ini. Nah, kebanyakan anak-anak yang membuli itu masa kecilnya adalah terlalu kena tekanan, tekanan psikis maupun tekanan fisik. Nah, sehingga pada saat besar dia tuh baru menumpahkan egonya itu kepada temannya, karena yang dia bisa lakukan adalah dengan temannya tersebut yang lebih lemah. Nah, tapi ternyata ada anak-anak yang dibully itu melawan karena percaya diri, tapi ada juga yang diam tapi diam karena tidak berani melawan, karena tidak mampu. Tapi ada juga yang diam tapi memaafkan. Nah, yang diam tapi memaafkan itulah yang egonya masih sudah tuntas, dia mengalah, sudahlah cuma kayak gini saja, saya sudah bosan untuk bertengkar karena waktu kecil saya sudah sering bertengkar waktu kecil, ya, seperti itu. Ya. Nah, itu sebenarnya ada benarnya juga untuk membela diri, karena dalam rangka apa? Mempertahankan prinsip. Ya. Nah, semua ini kalau kita kembalikan lagi, ya, dua penyebab tadi, yaitu penyebabnya bully dan yang dibully itu adalah tentang ego yang tidak tuntas atau fitrah keimanan yang tidak tumbuh sempurna. Yang kedua adalah mungkin kalau terjadi balasan, itu masing-masing antara yang membuli dan dibuli memiliki kecenderungan potensi bakat mempengaruhi tadi, ya, influencing atau impacting tadi itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ini penyelesaian ini harus melibatkan berbagai pihak, ya, tidak bisa hanya sepihak. Kalau hanya diselesaikan kepada yang dibuli saja, maka kasihan yang dibuli itu nanti akan selalu dibuli oleh yang membuli karena enggak ditangani. Ya, kalau ini sudah di atas 7 tahun tidak boleh kita anggap biasa dan tuh biarlah itu anak-anak, enggak bisa, harus ada penanganan. Ya, harus ada penanganan karena mereka sudah tamyiz. Kecuali terjadi di bawah 7 tahun itu kita bisa mengatakan enggak masalah itu anak-anak. Ya. Jadi ada batasan-batasan umur sesuai dengan fitrah perkembangan anak, ya. Nah, makanya yang sebagai kita misal sebagai orang tua anak kita yang dibully, ya, maka kita sarankan kepada anak kita boleh membalas, ya, boleh membalas, tapi tidak boleh melebihi. Karena kalau kamu membawa palu, ya, padahal temanmu hanya memukul dengan tangan, itu namanya kamu lebih zalim dari temanmu yang membully. Itu enggak boleh dalam Islam, ya. Nah, maka lebih baik kalau kamu misal membalas dengan semisal itu tetap enggak mampu dan kamu tetap kena pukul dan tubuhmu sakit, lari saja. Ya, lari saja. Ini. Ya. Karena apa? Dengan melarikan diri itu bukan berarti kamu kalah, ya. Ini. Jadi untuk menyelamatkan diri. Terus kemudian yang membuli pun juga harus ditangani karena yang membuli itu juga fitrah imannya enggak tumbuh. Ya. Dia egonya enggak tuntas. Nah, penanganannya sebagaimana kita jelaskan tadi, yaitu dengan metode recovery yang dulu pernah kita bahas, yaitu ada 3 langkah. Yang pertama adalah dengan metode yang pertama menyerap, ya, atau disebut dengan istilah itu empati, kita dekati, ya, sampai kita tahu permasalahan kenapa dia itu membuli itu. Nah, setelah itu kemudian langkah yang berikutnya adalah mengolah, atau dalam hal ini adalah imajinasi. Yaitu kita dari data yang kita peroleh dari anak yang murid tersebut, kemudian kita munculkan ide-ide, ya, mau dilampiaskan kemana egonya dia ini, ya, ini. Setelah itu kemudian langkah yang ketiga yaitu menyajikan atau solusi. Nah, akhirnya solusi kita berikan kepada, nah, bagaimana kalau kamu saya ikutkan bela diri, kamu ikutkan tinju, ya, kamu ikutkan silat dan sebagainya. Ini langkah-langkah recovery, ya, untuk menuntaskan ego anak, dalam hal ini adalah untuk menumbuhkan fitrah keimanan anak. Jadi semua dilakukan dengan tahap-tahap, ya, tidak semata-mata dengan kemarahan, dengan dikekang dan sebagainya, itu tidak selalu menyelesaikan masalah. Jadi langkahnya seperti itu dan melibatkan semua pihak. Ini. Nah, jadi kalau hanya sepihak saja itu tidak akan selesai. Nah, jadi itu Bapak ya, tentang masalah bullying anak memang tidak bisa sesekali selesai. Kita kembalikan lagi bahwa bullying itu akan senantiasa terjadi. Maka yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bersikap. Allah tidak menuntut kita tentang hasil yang kita lakukan, tapi Allah akan melihat apa amal apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan, yang menjadikan hidup dan mati untuk menjadikan bagi kalian ya, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Ya, paling bagus amalnya itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita tahu bahwa bullying itu tidak akan habis di dunia ini, tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita memperbagus amal kita dalam menyikapi bullying tersebut. Tentu saja dengan kesabaran. Ya. Itu yang bisa saya jawab, yang mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan ya untuk Bapak yang bertanya. Demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya sangat rinci tadi. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Muhammad Al-Fatih di live YouTube. Selanjutnya kita kembali ke pertanyaan yang ada di WhatsApp. Datangnya dari Bapak Eko Bahtiar Rifai dari Jepara. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa perbedaan adab dengan akhlak? Dan apakah bullying termasuk dalam pelajaran adab dan akhlak? Terima kasih Ustaz, silakan. Apa perbedaan adab dan akhlak? Ini ada banyak beda pendapat ya. Ini pertanyaan dari Bapak Eko dari Jepara ya. Semoga Allah SWT selalu menjaga Pak Eko dan keluarga sehingga selalu dibimbing dalam mendidik anak-anaknya. Beda adab dan akhlak. Apabila disebutkan salah satu, mungkin disebutkan adab atau disebutkan akhlak saja, itu maknanya sama. Ketika disebutkan akhlak berarti di situ masuk dalam adab. Apabila disebutkan adab maka masuk di dalamnya adalah akhlak. Namun apabila keduanya disebutkan bersama-sama, ya, adab dan akhlak itu berbeda. Kalau adab itu terkait dengan pribadi orang tersebut, nah kalau akhlak itu terkait dengan orang lain. Sebagai contoh, ya, adab makan itu terkait dengan dirinya, tidak terkait dengan orang lain. Adab tidur, adab masuk kamar mandi. Tapi kalau sudah termasuk akhlak, ya, istilahnya akhlak berteman, ya, yang akhlaknya tidak baik dalam berteman. Contohnya akhlaknya tidak baik dalam apa namanya menuntut ilmu di majelis, itu sudah mengganggu orang lain. Jadi intinya apabila dua-duanya disebutkan maka maknanya berbeda, apabila disebutkan satu-satu maka maknanya sama. Jadi adab itu adalah terkait dengan pribadi ya, kemudian akhlak itu adalah apabila terkait dengan orang lain. Terus apakah kemudian bullying ini masuk dalam pendidikan adab dan akhlak? Betul. Sebagaimana kita katakan tadi, bullying itu disebabkan karena apa? Fitrah iman tidak tumbuh. Orang yang menyakiti orang lain itu keimanannya lemah itu. Sedangkan fitrah keimanan itu, ya keimanan itu terkait dengan akhlak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Sesempurna-sempurna iman seseorang, ya. Sesempurna-sempurna iman seseorang itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi akhlak seseorang itu merupakan perwujudan dari keimanan seseorang ya. Keimanan seseorang. Jadi sangat benar sekali bahwa bullying itu termasuk dalam pendidikan adab dan akhlak. Dalam hal ini terkait dengan fitrah keimanan. Demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Eko Bahtiar tadi yang bertanya dari Jepara. Pertanyaan terakhir Ustaz, datangnya dari Ummu Hasna di Ngenuk. Beliau bertanya, Ustadz mau bertanya, bolehkah kita menjauhkan anak kita dari orang yang suka membuli? Bagaimana cara menjelaskannya kepada anak kita? Anak saya umur 7 tahun. Jazakallahu khairan Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Ibu Hasna yang ada di Genuk ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga ibu dan keluarga ibu. Anak 7 tahun sering dibully. Bagaimana kalau saya jauhkan dengan anak yang membuli tersebut? Kalau anak 7 tahun tersebut itu egonya masa di bawah 7 tahun belum tuntas, ya. Jadi namanya anak dibully itu kan mesti lemah. Lemah itu bukan berarti terus selalu fisiknya lemah, tapi mentalnya kadang-kadang lemah. Nah, mental lemah itu kan ego yang belum tuntas itu. Ego yang belum tuntas sehingga dia kurang percaya diri. Nah, apabila anak tersebut ternyata memang enggak berani membalas dan itu sebagai indikasi bahwa ego dia tidak tuntas pada masa sebelumnya, maka tidak mengapa kita ulang lagi penumbuhan ego itu atau penuntasan ego seperti anak di bawah 7 tahun. Nah, padahal di bawah 7 tahun adalah pendidikan personal, belum pendidikan sosial, maka enggak masalah ya apabila dipisahkan atau dijauhkan dengan anak tersebut. Karena pengulangan pendidikan yang di anak 7 tahun diulang lagi itu sudah pendidikan ke personal lagi. Maka enggak mengapa, enggak masalah apabila dia belum bersosial. Jadi intinya tidak mengapa. Tapi kalau anak tersebut sudah usianya mendekati 10 tahun sudah atau di atas 10 tahun dan egonya sudah tuntas, nah maka itu sudah harus bersosial. Maka kita harus mengajarkan kepada anak bagaimana cara menghadapi bullying ya. Karena itu termasuk dalam penumbuhan kepercayaan diri anak ya, untuk mengatasi masalah. Sebab bullying itu akan terjadi sampai anak kita nanti tua. Bahkan kita sendiri pun sampai tua terjadi bullying. Nah makanya penumbuhan kepercayaan diri itu perlu. Karena bullying ini juga untuk melatih bagaimana anak kita mempertahankan akidah. Ya karena katanya dengan kepercayaan diri. Kalau terlalu lemah ya kepercayaan diri anak kita, ego anak kita, kita khawatir nanti pada saat dia besar ya, kemudian banyak subhat-subhat ya, itu untuk mempertahankan akidahnya dia lemah itu. Jadi sebenarnya peristiwa bullying ini yang telah Allah takdirkan itu banyak hikmah sebenarnya bisa kita ambil untuk pelajaran bagi anak-anak kita, antara lain kita ambil di situ untuk menumbuhkan anak untuk belajar mempertahankan akidah dengan menumbuhkan kepercayaan diri anak itu terkait dengan egosentris. Nah, jadi sebenarnya itulah kenapa Allah itu mensunahkan apa sunatullah tentang bullying ini, adanya sunatullah tentang bullying ini sebenarnya itu banyak faedah yang bisa kita ambil dan terjadi pada anak-anak itu sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran bagi anak bagaimana mempertahankan diri atau mempertahankan akidah. Itu yang apa namanya bisa saya jawab ya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Kesimpulan pada kajian kesempatan kali ini tentang bullying ya, jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita selalu berprasangka baik. Kita selalu khusnudon terhadap sunatullah, khusnudon terhadap semua yang telah Allah tetapkan. Karena semua yang telah Allah tetapkan itu pasti mengandung hikmah yang kita bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut. Termasuk di dalamnya adalah bullying yang merupakan sunatullah. Jadi peristiwa bullying ini senantiasa akan selalu ada. Peristiwa bullying ini adalah sebenarnya bagi pendidikan Islam itu adalah media belajar. Bukan berarti terus akhirnya kita senang terjadi bullying, tapi kita harus bersabar kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas peristiwa ini. Bersabar karena apa? Ini membahayakan. Dan ini sebenarnya peristiwa kedzaliman. Ini adalah benih-benih kedzaliman. Kita harus bersabar untuk mengatasinya. Kenapa kita harus bersyukur dengan adanya bullying ini? Karena dengan bullying ini pun juga menjadi media belajar bagi anak-anak kita. Oleh karena itu kita tetap selalu berpikir tenang ya. Kita selalu berpikir positif bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita panik ya, terkemudian masalah bullying anak bahkan anak kecil di bawah 7 tahun pun kadangkala orang tua salah persepsi. Ya, salah persepsi sehingga terjadinya bullying pada anak sedangkan anaknya itu sudah selesai, sudah akur, karena memang pada dasarnya anak itu ya sebentar terjadi pertengkaran. Namun yang disayangkan itu justru akan merembet pada orang tuanya, antar orang tua saling tidak terima. Bahkan bisa merembet sampai antar keluarga. Ini jangan sampai terjadi. Nah, oleh karena itu, sikap positif terhadap bullying selalu ada pada diri kita, harus kita tumbuhkan pada diri kita sehingga kita selalu menikmati ya segala sesuatu yang terjadi pada anak kita dalam kita mendidik mereka. Karena itu betul-betul nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua sunatullah itu adalah baik bagi diri kita kalau kita bisa mengambil pelajaran dari sunatullah tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu adalah dari saya pribadi yang masih fakir terhadap ilmu, masih kurang ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjuki saya, mengampuni kesalahan-kesalahan saya dan memperbaikinya untuk masa-masa yang akan datang. Demikian ya yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.